السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا عليم يا رحمن، علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، وأدخلنا في عبادك المخلصين المهتدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوان أخوات أهل مجلس العلمي yang dimulia sekalian, kita sebagai minggu yang kedua pengajian kita mulai dengan suratul ikhlas, surah Qul huwallahu ahad atau suratul tawhid ataupun suratul asas ataupun suratul tafriq. Surah-surah yang ada banyak nama yang dekat-dekat dengan suratul fatihah, nama banyak sepani juga, dan kelebihan dia lebih ada ni lagi suratul fatihah di segi nama surah, di segi bentuk surah atas nama sebagai satu surah. Suratul fatihah adalah ummul alkitab. Nah, adapun suratul qul huwallahu ahad ini kita baca dah kelebihan dia yang pertama dulu pada hari Ahad baru ni, iaitu yang mencintainya dicintai Allah. Melalui hadis sahih Bukhari, ya Nabi wayak kata, akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Ceritalah kepada orang baca surah Qul huwallahu ahad tu dengan keadaan dia kasih pada surah tu, dan tak kasih malaikat dia kena hakikat ataupun makna-makna isi surah tu. Maka Nabi dia cerita kepada orang hak suruh tanya dia tu, dia kata rayaklah kepada orang tu katanya Allah Ta'ala mencintainya, yang sebab dia kasih kepada surah tu Qul huwallahu ahad. Allahumma ja'alna mimman yuhibbu surat al-ikhlas birahmatika ya arhamar rahimin hatta yuhibbun Allah, supaya Allah Ta'ala kasih kepada kita. Apabila kita tu rasa pada suka dan kasih pada surah tu Qul huwallahu ahad, Allah Ta'ala kasih pada kita. Nah, yang keduanya, yang membaca dan mencintainya akan masuk syurga. Masa dia dah lah, apabila Allah Ta'ala kasih kita agak, kita ni insyaAllah Ta'ala masuk syurga lah. Tetapi ada satu hadis yang sahih juga, nah, yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan oleh Abu Daud, nah, dan oleh An-Nasa'i, iaitu daripada Anas ia berkata, adalah seorang lelaki muka sembilan tu dah, muka sembilan dah kita ni dah, dengan dimawani tu banyak muka dah, adalah seorang lelaki daripada Ansar. Lelaki ada dua puak daripada Muhajirin, puak mari Mekah, Ansar puak ahli Madinah. Nah, juru bantu puak-puak Nabi mari Mekah untuk nak duduk di Madinah. Dia panggil Ansar, lelaki Ansar belaka. Menjadi imam salat di Masjid Quba. Masjid Quba yang kita lah ni apabila pergi Madinah gak, temunglah Masjid Quba dah kita. Seimeh Masjid Quba ni Balah mana dia jadi imam kepada orang dalam masjid itu tu? Tiap-tiap kali ia membaca surah, ia membaca Qul huwallahu ahad. Kemudian ia membaca surah lain bersamanya. Anak hari dia belah tu. Semaya sir, semaya jahri dia tu kak. Baca Qul huwallahu ahad. Lepas dah keluarlah baru ia hubung surah-surah lain. Yang dia wasa nak suka, dia pilihlah surah-surah lain tu. Dari tu. Begitulah ia lakukan pada tiap-tiap rakaat salatnya. Lah itulah. Pemis Masjid Gubar gitu. Orang Ansar. Nah, orang Madinah. Maka beberapa orang sahabatnya mengkritik. Sini saya rekah doa supaya ia membaca surah Qul Huwallah sahaja atau membaca surah lain satu sahaja pada tiap-tiap rakaat. Jangan selalu campur begini. Salah seorang sahabat atau pokok sahabat ia tu kreatif. Dia kata Tok Imin kan duk baca Qul Huwallah sokmo gini. Kalau baca Qul Huwallah saja tak boleh ke? Atau baca surah lain saja. Tak usah baca Qul Huwallah campur tu. Ya tak biasa dengan Nabi buat agak benarlah tu. Sebenarnya hadis ni yang panjang sikit pada ning. Ning dalam bentuk cerita, tak ada bentuk menggambarkan kata-kata sahabat. Sebenarnya hadis ning ni dia kata mereka berkata kepada Tok Imin tu, sesungguhnya engkau ni membaca surah Qul Huwallahu Ahad, kemudian kamu rasa tak cukup dengannya, lalu kamu membaca pula surah yang lain bersamanya. Kenapa kamu tidak boleh membaca surah Qul Huwallahu Ahad sahaja atau membaca surah lain sahaja, satu sahaja pada tiap-tiap rakaat? Jangan selalu campur begini. Apa boleh tak gitu? Sahabat-sahabat merindu kritik ialah. Ia menjawab, aku tidak mau tinggal membacanya pada tiap-tiap rakaat bersama surah lain. Lepas dia jawab tegar. Aku tak boleh tinggal. Ada modok nak ni aku tak boleh buat lah. Lepas tu apabila dia tak boleh buat tu, dia awi jalan pada orang ramai, orang kapal, rakyat, tak makmung lah. Kalau kamu suka aku mengimamkan kamu, bolehlah aku teruskan. Tak ada apa lah kalau mungkin aku baca di sini. Tak apa aku nak editor imam pun terus. Dan kalau kamu tidak suka, maka aku boleh tinggalkan kamu. Tak apa. Saya tak imam lain. Nak nak buat besi pun nak pun boleh tak imam lain. Aku ni nak baca lah ni. Haa, tu nak ayat kata dia tu. Pegar dasar dia. Mari daripada hati kasih mesra dia. Nampak tak tu? Jadi dia witawara secara tak imam lain. Tapi dia bukan kata dia tak usah. Kalau dia menuk dia, ya boleh. Kalau dia tak usah, tak ada gapa. Sedangkan mereka nampak bahawa dia lah sebaik-baik orang yang menjadi imam mereka. Lek makmum saya lah ke dia. Dia berjuruh, dia baca molek, dia gapa cukup. Orang cukup lekat lah dia tu. Lalu mereka merayu ha itu kepada Nabi SAW. Cerita tu naik ke Nabi. Nah, nak cabut saya. Nah, apabila gapa dia berasa tak erti lah Tok Imin ni buat lah no, ngadu ke Nabi kah? Nah, ngadu ke Nabi usah dia dah. Baginda bertanya, wahai sianu. Nabi pun bila orang mengadu kak, ya kena tanya lah. Ya kena tanya lah. Wahai sianu. Sianu makna he fulan. He, ya tak ada buah nama lah. Nah, apakah yang menahankan kamu daripada menunaikan permintaan para sahabatmu itu? Apa mu tak buat sepanga orang kapung duk nak? Nah, makmung duk nak subung bacalah ni. Apa mu tak buat lah tunya? Ha, tu Nabi tu sebagai orang tengah lah, sebagai orang yang ketua agama lah, mudah-mudah kita kata. Dan apakah yang menolakkan perasaanmu supaya kamu melazimi membaca suratul ikhlas pada tiap-tiap rekaat begitu? Apa boleh kamu baca tiap-tiap rekaat begitu? Ia menjawab, Wahai Rasulullah, aku kasih kepada suratul ikhlas ini. Kata ya Rasulullah, inni uhibbuha. Oh ya, siapa tanggal kata kasih? Kasih. Ah, Rasulullah katakan, maka Rasulullah SAW bersabda, inna hubbaha ataupun inna hubbaka iyaha, dua lafadah, adkhalakal jannata. Allahu Akbar. Sesungguhnya cintaanmu kepada suratul ikhlas itu memasukkan kamu ke dalam syurga. Oh ya, jadi comel pula dia. Nah, sebab tu molek misal kapung tu duk tak puas hati dengan Tok Imeh ke ana tu, boleh terus-terang dengan Tok Imeh. Lepas tu kalau tak dewasa tak erti lagi, pergi kepada orang yang lebih erti, iaitu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kena ambil cara. Cara kena tanya, apa boleh dia buat lah ni? Kalau dia jawab bagai malak, kita kena turut dia. Nabi turut Tok Imeh lah ni. Nabi kata, kamu kasih pada surah ni, hei Tok Imeh, inilah memasukkan kamu ke dalam syurga. Tak ada apa, semua ayat turut sama-sama tu. Nah, walaupun Nabi kata, benda ni tak serupa dengan dia 100%, tapi benda ni tak ada kena dok wajib siapa tanggal Nabi baca surah apa kita baca surah tedak. Ikut ya we bebas tu ni. Nawa dak we bebas tu ni. Cumanya oleh kerana dia kasih tu Nabi iktiraf. Apabila Nabi iktiraf jadi hadis. Jadi hadislah Nabi iqrar perbuatan. Ini hadis Nabi juga lah baca keluar Allah sakmon. Sebab ini Nabi iqrarkan perbuatan sahabat. Kalau benda tak leh, Nabi kata, tak leh, perbuatan lah ni adalah salah sini. Nabi ya tak jauh. Bagi salah berlaku dapat dia, kalau Nabi tak kata apa, mana salah Nabi pula. Di sini tanda kata, perbuatan dia tu tak ada salah. Cuma Nabi nak ucerak, ada buku pawak tu. Dia tanya dululah. Apabila buku kasih pada surah tu, tu jadi jeliga benar lah. Lepas tu Nabi dia kaca duk nak sangat baca Quran, kasih pada ayat Quran. Ada apa kena atas tahun dia lah. Lalu itulah Nabi kata, inna hubbaka iyaha adkhalakal jannata. Hak tu lebih lafal besedak lagi pada inna hubbaha adkhalakal jannata. Sesungguhnya cintaanmu kepada surah ikhlas itu memasukkan kamu ke dalam syurga. Kita pakai suka dan kasih pada surah ikhlas. Allahumma ja'alna mimman yuhibbu surat al-ikhlas hatta tuhibbuna ya rabbal azzat wal jalal hatta tuhibbana. Itulah hadis Abu Daud, hadis Tirmizi nombor 3095 dan An-Nasai juzuk 8 muka 250. Surat ni kadang-kadang saya tak ada buh relak ya, karena saya nak ngajar saya cek tengok kali pula. Kalau dulu tu kita buat pasang batal karah gitu, buat gaduh-gaduh nak utubik surat we ada dulu, boleh hok akak pegang dulu. Lepas tu buat nak ngajar saya cek nak sekali lagi pula. Lafaz deh dalam ini agak kata ya lafaz inna hubbaka iyaha lebih betul, nah. Lebih betul. Pada ada dua lafaz, ada dua lafaz. Boleh kedua, nah. Habis. Hadis yang kedua pula. Ini satu hadis lah. Alhamdulillah daripada Anas hadis ni. Anas qada Nabi buat tak Anas ni, ada dak Anas lain, Anas bin Malik, pak yang nama Malik, qada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda mendengar seorang lelaki sedang membaca qul huwallahu ahad. Kira jalan dengan Nabi. Abu Hurairah duk jalan dengan Nabi. Nabi dengar dia baca qul huwallahu ahad. Baginda berkata wajabat. Nabi baru dengar dia kata wajabat. Wajabat mana kata ia tetap. Aku bertanya Abu Hurairah, dia kata, aku tanya, apakah maksud dengan ia tetap sini? Gapakah maksud kamu wajabat ni, eh Rasulullah? Tu nak jadi pehes lagi. Lalu tu Nabi kata fil jannati. Ada satu riwayat lagi, al jannatu. Yang dikandaki dengan wajabat ni, wajabatil jannatu. Yang ditetaklah oleh syurga itu kepada dia. Mana tetak syurga? Bila masuk syurga, dia baca kul wallahu ahad. Ini kelebihan dia belakang. Kelebihan surah. Kul huwallahu ahad. Boleh masuk syurga, siapa baca dia. Nah, itu dia. Itu hadis hasanun sahih gharib li Tirmizi rakam 3061. Alhamdulillah, buat itu boleh kita baca belakang lah. Nah, maka ramai benar lah baca kul huwallahu ahad ni malak benar. Nah, itu kita baca banyak qomalat, kau baca banyak qomalat, ada wari banyak apa saya baca banyak, tapi saya tak temu hadis sahih. Malah nak wari jadi banyak panjang-panjang lagi. Karena kita rekah. Untuk nak jadi lalu-lalu sebuah ra'a gitu. Kalau kita kacak banyak-banyak pada doa hadis habis dengan satu surah gini. Jadi surah siapa baca 10 kali kul wallah boleh mahliga la syurga, siapa baca 20. Ada banyak hadis baca 20, 100, 50 tu. Tetapi tak ada dapat hadis yang sahih lalu tu saya tidak wari lah. Nah, dan boleh nanti dari kita ngaji khah untuk nak kecek baca banyak tu boleh dari kita wari hadis tu walaupun dhaif ke apa, kita boleh beristidlal dengan dia. Nah. Itu jadi pentingnya kita kasih kepada apa dia surah ni. Nah, kasih pada surah. Pakak baca sama surah ni, baca. Sebab surah ni mudah tak? Budak lu pandai, budak umur 2 tahun pandai keluar Allah, jangan nanti orang banyak tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, boleh baca dah. Wa ita ni alhamdulillah dah. Nah, boleh baca sangat-sangat dan kita betul baca tu lebih banyak. Nah, barangkali inilah rahsia orang dulu tu duk baca kul huwallahu ahad dalam piat rawah tu, kul huwallahu ahad sama tu juga ya. Ha ni rahsia sungguh rahsia. Nah, tu dia. Habis. Suratul Ikhlas nombor 3 pula. Menyamai 1/3 Al-Quran. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya seorang lelaki mendengar surah seorang lelaki membaca Qul Huwallahu Ahad berkali-kali pada waktu malamnya. Nah, seorang lelaki duk dengar orang duk baca kul wallah banyak kali malam tu. Maka baca seorang dia lah, tak ada baca banyak dah, tak ada baca ramai-ramai tu, tak ada baca seorang je, baca seorang dah. Maka tatkala ia berpagi-pagi, ia datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang hak jauh dengar kemarin nak jumpa Nabi. Seraya ia menyebutkan hal itu dengan keadaan melekeh-lekehkan bacaan suratul ikhlas yang pendek itu. Nabi. Nah, semalam saya dengar orang itu baca suratul ikhlas. Baca suratul ikhlas kagak. Tak baca hal lain. Eh, nampak. Sikit ya wak amal. Sikit suratul ikhlas. Nah, do'ulahatullah, do'ulahatullah, do'ulahatullah. Semalam itu baca. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wallazi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thulutsal Qur'an." Maksudnya demi Allah yang diriku di tangannya, sesungguhnya suratul ikhlas itu menyamai 1/3 Al-Qur'an. Lah ada dia kasih ke surah, tak ada gapo. Nah, tak ada gapo, baca surah Qul Huwallah tak ada gapo. Hadis Sahih Bukhari juzuk 6 muka 105. Jadi suratul ikhlas baca kita nak sampai tahu eh. Kau baca suratul ikhlas tak ingat nak tak ada gapo. Menyamai sulusul Quran. Cuma kita apabila kita ni nak baca tak ada masa nak baca malaikat kena baca surah lain gatik nak habis sebuah Quran. Karena tujuan terawih ni sebuah Quran tu lebih besar pada nak fokus pada satu tu surah. Tak ada masalah. Hati kita baca surah jadi banyak. Nah, tapi kalau orang nak fokus pada surah sah, tak ada gapo. Boleh. Semuanya Rasulullah SAW buat contoh lah lain. Kita tu contoh Rasulullah SAW. Dan kalau kita nak baca surah kita, tak ada gapo. Baca kul wallah surah kita di rumah kita banyak. Nah, baca kul wallah wa bekam mati wa gapo. Semua amalan kita bekam mati belakang. Segala bacaan tu bekam mati belakang. Bekam hidup, bekam mati. Bacaan ni ya, boleh hidup atau boleh mati. Tu. Wa idza tuliyat alaihim alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila kita baca Quran itu, dibaca kat atas kita lagi bertambah iman. Kalau kita baca pun bertambah iman juga. Kita baca Quran itu bertambah iman. Iman bertambah. Bila bertambah iman ni, ya faedahlah dunia lagi. Pakai iman ni bukan nanti nak pakai di akhirat. Dunia lagi faedah iman. Menyebabkan hidup kita sehat, tak ada timbul tegang, hati kita rasa bersih. Kalau anak bini pun teratur molek, tak ada jadi duk balah musuh gapo daya hati senang gak ya tak musuh. Hati tegang terus duk musuhnya. Ya sebab tu baca qul huwallah baik, baca qolai baik adalah menambahkan iman, merupakan satu makanan kepada roh kita Al-Quran itu. Nah. Jadi ning nabi itu menghargai qul huwallahu ahad kepada orang satu pesen itu. Pentingnya nabi itu dia cuba menilaikan pada surah Al-Ikhlas ini setinggi-tinggi menilai yang kita yang boleh tinggi. Nah, maka insyaallah taala apa kita banyakkan baca. Dok dia baca qul huwallahu ahad. Baca surah lain tak apa. Tapi suatu qul huwallahu ahad ni ala wajhil khusus. Ala wajhil khusus. Nah, tu dia. Itulah dia dok mari kerana buku suruh baca banyaklah. Siapa baca qul huwallahu ahad 10 kali sehari, siapa baca qul huwallahu ahad 20 kali sehari adalah. Tapi saya dok ayat dah hadis tu banyak kan sahih belakang. Tapi tak ada gapalah. Nah, tu dia. Kita nak boleh pahala tu. Pahala baca boleh pahala, boleh isi. Qul huwallahu ni isi dia mentauhid kepada Allah semata-mata. Hak itulah besar sekali ya. Hak kita ni harga hidup kita ni iaitu mentauhid kepada Allah. Bila tak ada tauhid kepada Allah, tak ada harga bagi hidup kita. Bila baca sikit pecah selalu dah hidup kita, tak ada makna selalu dah hidup kita. Baca sikit. Jangan baca setengah daripada sifat kita nak saya baca setengah daripada sebabnya kita baca qul huwallahu banyak. Qul huwallahu ahad banyak. Allahus samad banyak. Lam yalid walam yulad banyak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Erti benda-benda pada itu jadi tersemai. Jadi secara tumbuh jadi daging darah di dalam hati kita insya-Allah taala. Sulusul Quran ini mana satu per tiga Quran. Satu per tiga Quran itu sama. Kata setengahnya kita baca keluar lasa supong kita baca satu per tiga Quran. Kata setengahnya makna keluar Allah itu adalah mengandungi lah Quran satu per tiga. Sebab takut pak dengan Allah. Takut pak dengan Allah. Nah dalam Quran itu Allah saja Allah. Waktu Allah. Waktu Allah menjadi Allah. Apa buat gitu Allah buat gini. Jadi satu per tiga per Quran. Mari kita tengok hadis keluar lebih sikit lagi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, apakah seorang daripada kamu ini kuasa nak membaca satu per tiga Al-Quran, tulusul Quran pada satu malam? Nabi tanya sahabat-sahabat. Mereka sahabat merasai sangat keberatan. Sahabat kata, oh, baca kan no ni. Baca sejuh sehari buat orang jahat sejuh sehari tak buat dah. Nah, lah no nak baca satu per tiga pada Quran lima malam. Lalu mereka berkata, siapakah di antara kami yang kuasa berbuat demikian Rasulullah? Ya Rasulullah. Ini ni atas sakit sungguh. Bapak sahabat dulu tu dia tidak tak kuasa nak baca satu per tiga Quran. Terutama zaman tu Quran tak ada terhimpun molek. Orang ngapa tu boleh lah. Pas nak pergi suka satu per tiga pun bukan mudah. Zaman tu Quran tak ada berhimpun. Zaman lah ni kita boleh tengok juga surah ni cakap-cakap tu nampak boleh. Zaman tu tak tahu. Duk dalam dada manusia. Tak boleh duk nampak suratul Isra, suratul apa dia, Qamar, suratul Yunus, suratul Yusuf. Tak nampak tengok nak suka payah. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu itulah. Nah, bagi ia sangat susah. Baginda bersabda, qul huwallahu ahad, Allahus samad, thulutsul Quran. Maksudnya qul huwallahu ahad, Allahus samad adalah satu per tiga dari Al-Quran. Ini ada sahih juga, sahih Al-Bukhari. Di sini nyatalah kepada kita bahwasanya thulutsul Quran ini isi dia sangat besar. Kalau kita tengok pada hadis ni, seolah-olahnya baca surah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, sama kita baca satu per tiga Quran pada hadis. Ada sahih Bukhari. Jadi hadis ni lah lebih kurangnya menghukumkan makna sulusul Quran tu sulus dari segi pahala sama. Baca qul wallahu ahad. Nah, tu dia. La ilaha illallah. Senang pada faedah. Tapi dia mudah doa, tak ada wasa nak buat pula pada juga. Sangat mudah doa. Nah, mari caya tak caya taknya mari. Nah, padahal ada hadis Sahih Bukhari ni. Bukan dongeng dak ni. Nah, bukan dongeng dak. Ada Sahihul Bukhari. Nabi royak sendiri, tak ada belapik dengan siapa-siapa. Dan tak ada nak khilaf, kata nak bahau nak gapo tu ya tak boleh jadi dah. Pada pegang yang kita ahli sunnah wal jamaah, kata Bukhari royak tu pakai jelor. Ada apa? Nah, tak ada kena nanti image-image royak pula, tak ada kena mati tok guru tu tok royak ni pula dak. Selalu dah. Boleh beramal selalu dah benda-benda lah ni tak ada gapo sebab sahih. Lepas tu beramal tak ada syarat gitu gini nak baca mana, nak baca rumah, baca lesejik, baca benar, baca tafanta mana boleh belakang, tak ada masalah pun. Supa belakang. Takut buat syarat. Yang baca cepat cemar dah jamai tak boleh tu. Ada baca Quran pula dah. Yang baca cepat-cepat tak cemar. Lepas tu, alhamdulillah lah buat kita tu apabila kita ngaji tu. Kita nak jadi wasa nak amal sungguh hak tu. Lepas tu nak wasa kena kita buat amal. Dia buat amal dah. Lepas tu wasa kau galak lagi. Dengan sahabat kita dengar kelebihan-kelebihannya. Begini-begini. Kita baca. Tak ada salah pun nak baca. Quran aqul huwallahu ahad. 200 kali sehari, 300 kali sehari. Tak ada salah kapah tu. Nah bacalah. Karena masuk dalam arti kata baca Quran. Dan baca Quran mudah sekali qul huwallahu ahad. Hal lain dia payah sikit. Kena duduk ngapa, kena duduk gapa. Ini ni mudah-mudah ngapa. Baik ngapa tak siapa, berapa minit. Lepas tu puak kita tak kena ngapa. Ingatlah lalu ni kena kelebihan mak puak kita. Tolong kita tu. Boleh kita jadi ingat sepak tua. Nah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala. Lepas tu mari kita beramal dengan bahasa putih hati. Dengan bahasa reti. Dengan bahasa ikhlas kepada Allah. Lepas tu wak perasaan kasih sungguh-sungguh pada qul wallahu ahad. InsyaAllah Ta'ala kita jadi ahli syurga. Nah. Wirik pagi dan petang ya Allah menyelamatkan diri dari bala. Baik qul wallahu jadi wirik. Ning hadis Abu Daud hadis sahih juga. Nah. Daripada Muaz bin Abdullah bin Khubaib daripada ayahnya bahawa sesungguhnya ia berkata, kami keluar pada suatu malam. Hadis Nabi ni ya, jangan nak temu baca Nabi ngajar apa kita ni. Ya Nabi ni orang buat. Buat kerja. Ni pergi kerja. Ngajar belah-belah. Buat kerja belah-belah. Jadi ilmu. Nak tumpik jadi ilmu pada kita ni. Perbuatan Nabi. Amalan Nabi gitu ya. Pada satu malam tu. Abdullah bin Khubaib kebek dengan Nabi. Hujal bak. Gelak bersangat ta. Hujan negara sebab tu hujan bagi dia tu. Oh susah sekali lah. Sebab negeri ajar hujan. Gelak pula dah. Gelak ya. Gelak bukan jamin pelita. Pelita faifa ni. Gelak pelita damar. Gelak sungguh lah. Kami minta supaya Rasulullah SAW mendirikan solat pada kami. Meminta Nabi gismai rumah kami. Ada juga pesen tu. Nah pesen tu ada juga. Lagi semaya rumah kami. Kata lagi semaya sejik. Di mana tidak jelas. Pentingnya. Minta Nabi Nabi itu. Gismaya tempat kami sekali. Itu makna gitu. Lalu baginda menyuruh kami membaca dengan kata qul Nabi. Yang ini katakanlah. Bah, dia mau meroyak dia. Di semaya kapung sekali Rasulullah. Dia kata qul. Kata olehmu. Maka aku tidak berkata apa-apa. Aku senyap. Qul tu makna kata olehmu. Baginda berkata pula qul. Yang ini katakanlah. Maka aku tidak berkata apa-apa juga. Dua kali. Ya. Baginda berkata lagi. Baginda ni mana Rasulullah lah. Dia lah. Baginda ganti dia. Bahasa kita pakai dengan Rasulullah. Qul kata olehmu. Ya'ni katakanlah. Aku bertanya apa yang aku mau berkata wahai Rasulullah. Aku nak kata apa. Mada aqul. Baru tanya. Dia ingat kata. Nabi dia qul qul tu. Dia ingat nak baca ubung. Sahabat-sahabat ni ya biasa ngalah ke Nabi ke dak dia. Dak ingat Nabi nak pacau sambung lagi. Nata-nata kul sapa tiga kali ni nyetanya kelik di sahabat. Sahabat kata, "Baca apa?" Nah, tak tahu nak baca apa. Lalu tu Nabi hubung, katakanlah, "Qul huwallahu ahad." Ini sahabat ayat akhir. "Dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas." Dia panggil al-mu'awwizatain. Dua-dua itu mu'awwizatain. Ketika kamu berpetah-petah. Ni Rasulullah ngajarlah ni ya. Boleh jadi ilmu ke faedah. Ngajar ke satu orang. Hidup padah dia sugi semaya kapal. Dia ngajar lu dah. Ngajar ni boleh ilmu kita lu dah. Ya. Ketika kamu berpetah-petah dan berpagi-pagi. Pagi-pagi baca qul huwallahu ahad. Tepat qul huwallahu ahad. Berapa kali? Tiga kali. Baca tiga kali. Nasya Allah menyelamatkan kamu daripada tiap-tiap perkara jahat. Tiap-tiap perkara kejahatan. Allah Ta'ala jadikan pagar kotor, kotor pagar. Kotor tubuh lah. Ini ayat kotor tubuh. Nih. Hadis Abu Daud rakam 5061 dan At-Tirmizi rakam 3046. Ia berkata hadis ini sahih lagi pula gharib. Nah, tak ada apa lah. Dah sahih tak ada apa. Walaupun gharib ada masalah segi bilangi orang royak tak ramah dikatakan gharib. Ada apa sahih tak ada apa dah. Karena orang royak semua tu bersifat dengan sifat molek belakang. Tak ada bahu, tak ada apa yang panggil sahih. Ada kelebihan pula bukan sekadar Nabi suruh dah. Kita ni kalau Nabi suruh saja tak ada lebih apa, tak apa dah. Ada dah kita. Nabi kata baca ni nah. Ha, sudah ada dah kita. Tapi inggi royak lebih pula. Gapo kelebihan dia? Allah menyelamatkan kamu dari tiap-tiap perkara kejahatan. Ha, tu baca pagi tiga kali, petang tiga kali. Dalam azkar nabawiyah bu ahlu kita tu buat lama dah, demo. Nah, tu baik awal-awal tahun 20 tahun lebih dah buat azkar nabawiyah. Siapa tak baca lagi cari baca dik. Azkar Nabawiyah kita buat tu iaitu doa-doa Nabi, baca-baca Nabi, baca lek pagi gapo ratik, baca lek petang gapo ratik. Lek pagi makna kata lepas semaya subuh sapa tai naik, sapa zuhur lah. Lek petang tu start lepas semaya ta, sapa kepada kita tidur ikut pia manalah celah tu tu. Molatnya kita baca di kepala lah supaya masa cuang wela tak ada jadi habis. Riya tu. Ya riya pagi, sapa asar. Asar, sapa pagi esok. Riya. Kalau kita baca di lewat-lewat, jadi belum ada tu tak ada riya apa. Ya tak terkotor tubuh kita. Kita baca, itu kotor tubuh kita. Nah, kotor ni makna katanya. Kotor daripada serangan syaitan itu lebih penting daripada serangan manusia. Nah, bukan sapa tak say mati. Nah, jangan sapa situ jauh doh. Oh, nah. Makna katanya kita kotor, uya di diri kita ni terkawal oleh kawalan Allah. Malaikat bersama kita semua. Hak tu lebih besar pada kena peluru. Nah, sepak duri, detik dula. Hak tu leluh tu. Sepak detik dula mati masuk syurga baru. Nah, ni jadi buku takut masuk neraka ni besar kali. Jadi kita jangan lupa kata kotor tubuh tu. Kotor daripada sebab-sebab yang membawa kita masuk neraka tu lebih kita berhajat daripada kotor daripada kita kena masuk hospital. Ingat mana? Masuk hospital pun kotor juga. Tapi jangan anggap ke benda tu besar dan jangan duk pung baca kita tu pada benda-benda kecil-kecil, benda dunia, benda basing luka-luka parah sikit-sikit. Inilah dia lah tu tu. Tapi hak tu pun tu hak kotor juga. Sama jangan ingat kata benda tu lebih tak lebih penting daripada masalah kotor daripada serangan syaitan-syaitan, serangan apa dia benda-benda hak biasanya roh, bawa roh ni hak ni penting daripada bawa body. Roh kita terkotor oleh kawalan Allah lebih kita sangat berhajat beratus-ratus kali ganda daripada tubuh kita terkotor daripada nyakit-nyakit biasanya ketik dula biasanya perlu melaya dan sebagainya. Nampak dah tu? Tapi semua tu kita minta belakang. Semua kita minta belakang. Bukan kata barang Abadi saja, roh lebih utama kita minta kawala Allah. Mu'awwidzat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa hadirah? Jadi kalau kita baca pagi 3 kali, petang 3 kali, kita baca ya, tak ada kena sapu pah ni. Lepas subuh gak? Nah, lepas pada baca wirid lepas maya tu, dia panggil baca azkar nabawiyah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Pagi-pagi. Lepas tu qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasin dhaq, min syarri naffatsati 'uqad, min syarri hasidin idza haqad. 3 kali juga. Lepas tu qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 3 kali juga. Nabi kata siapa baca 3 kali pagi, 3 kali petang, Allah Taala kawal daripada segala kejahatan. Kejahatan yang merosakkan roh lebih kita kehendak daripada kejahatan yang merosakkan tubuh badan. Nak minta ulajak sikit fikir kita, we tua sikit cara kita mikir, jangan jadi budak-budak. Nampak tak itu? Ya budak-budak tengok kereta merah ya tu ya. Kereta merah ya gurih kat saya, kereta merah ya gurih. Ha tu fikir ya budak ya panggil. Nah, fikir ya orang tua ni, roh gurihnya saya. Roh gurihnya saya, Allah ini tak ada semai jemaah. Saya, takut gurih roh. Dia tengok tak serupa orang tua orang muda lah. Mana kata orang tua ime dan orang muda ime. Nah gitu. Limanya, wirid selepas solat 5 waktu. Tu pula dah. Soal lagi. Wirid lepas solat 5 waktu. Nak kaya tak lari sungguh keluar Allah soal ni. Pakak-pakak dia belakang. Tiap-tiap hari, pagi, petang. Waktu nak tidur nanti. Amalan nak tidur soal lagi. Nah. An Uqbah bin Amir qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al muawwidzat fi duburi kulli salah. Hadis ini dikeluarkan oleh hadis sahih, dikeluarkan oleh imam-imam apa hadis seperti Imam Ahmad juzuk 4 muka 155, Abu Daud rakam 1523, An-Nasa'i juzuk 3 muka 290, At-Tirmizi rakam 307, Ibn Hibban juzuk 3 muka 227, Ibn Khuzaimah rakam 57550, Ibn Sunni dalam Amal Yaum wal Lailah rakam 122. Nah, kata ramai ulama hadis royak hadis ni. Maksudnya hadis sahih dah. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh aku supaya membaca akan al-muawwidzat. Muawwidzat sini ialah Imam Nawawi tafsir kata qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, bila mengiringi setiap salat lepas maya. Mengiringi ini lepas lalu kemana gitu. Padu wirid hak lain tu kita hubung masuk dalam jumlah baca wirid semaya lepas semaya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca hak tu. Sekali-sekali ya dah, sekali-sekali. Tu. Ning-ning. Nabi kata al-muawwidzat. Boleh hadis lain al-muawwidzatain. Mana qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Hadis ini muawwidzat, jamak, jamak muannas. Nah, Imam Nawawi kata termasuk dalam muawwidzatain itu iaitu qul huwallahu qul a'udzu huwallahu ahad min bab at-taghlib masuk juga. Padahal dalam qul huwallahu tak ada ta'wid halil qul huwallahu. Tak ada kata qul a'udzu, tak ada kalimah a'udzu, tak ada panggil muawwidzat asalnya. Tapi masuk bab taghlib kena duk belato-lato dah kuat. Nah, tu fi duburi kulli solah, di ekor tetek sembahyang. Baca hak tu dah. Baca hak tu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad, qul a'udzu bil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasin idza waqab, min syarri naffatsati 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Habis. Habis tu sekata ya. Nah. Habis. Nah. Hatu pun kita ada terbaik dah tu. Dalam al-auradul ma'thurah. Buatlah lu kitab kuning. Lain pada Al-Azkar Nabawiyah. Azkar Nabawiyah pagi petang. Al-Awraq Ma'surah mengiringi setiap salat lima waktu. Kalau siapa tak ada lagi, pergi cari. Sebab lima kuk itu ya. Nah, boleh temulah dengan benda hak datang dari Nabi SAW. Untuk kita beramal, we support dengan Nabi. Jangan boleh kelahan. We support dengan Nabi sebanyak mungkin dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis. Ada hadis yang ke-6 berhubung dengan masalah ni sekali lagi, iaitu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu hendak tidur. Bakah ni juga. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda hendak tidur, pada tiap-tiap malam baginda mengumpulkan dua tangannya, kemudian baginda meniupkan ke dalam kedua-dua tapak tangannya, itu seraya baginda membaca pada keduanya itu akan qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, kemudian baginda menyapukan dengan kedua tapak tangannya akan badannya mulai dari kepala dan muka sehingga habis kawasan dakpel dan belakangnya sekadar sapa dua tangannya. Begitulah berbuat baginda berbuat demikian 3 kali. Itu Pak Ita kalau pia tak buat lagi, banyak ke buat belakang dah. Kalau ahli majlis ilmiah lama-lama, banyak ke buat belakang dah tu. Duduk dalam harian Muslim kita dah. Nah, kupur dua tapak tangan gitu. Nah, kupur dua tapak tangan. Dua ni getak je sekali tu. Hipung nak hipung belah tu. Ikutlah. Pentingnya hipung. Hipung. Nah. Lepas tu. Lepas pada hipung tu. Siuk. Puh gitu. Siuk. Siuk tu tak ada biar tak kerti. Siuk dah. Siuk. Nah mudah. Lepas tu lepas pada siuk tu baca. Pada siuk baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yulid walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri al-naqab min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ambil tas pala sapu dari apa dulu habis dari apa pak kaki tangan ni nah patu dari lakai pula Allah tangis pada kapalah. Habis belakang. Nah, habis cing ni. Ada apa? Lepas tu baca pula. Siuk dulu. Kepalangnya. Siuk, lepas tu baca. Balas tu 3 kali. Siti Aisyah. Riwayat. Dalam hadis At-Tirmizi. Hadis. Ini hasanun sahihun gharib. Nah, bukan dongeng tak. Buat gitulah. Nah, tiap-tiap kali nak tidur, mesti kena buat. Nah, kerana tidur kita jadi serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya dalam Islam ni ya kira sakeh nelah belah tu. Siapa serupa dengan Nabi gak sakehlah dia. Siapa tak serupa Nabi tak roklah dia lah tu. Mudah-mudah ya kecek dalam Islam. Sebab hak tu nyegi duwi kaedah situ. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Nah, merupakan satu contoh yang baik. Kita ni tak ada arah. Nah, tak ada arah jalan nak jadi molek diri melaka usupan dengan Nabi setiap kali. Nah, itu dia. Ini jelas molek kepada kita. Waktu kita semaya apa dia? Waktu tidur, waktu semaya. Lepas tu, wirik pagi kita. Nah, lepas tu kita akan ngaji dalam Qul A'udzu birabbil falaq nu masalah istishfa'. Istishfa' sebenarnya gapo dia berubah jadi tok bomo. Tak ada warilah ni, wari dalam Qul a'udzu birabbil falaq bakali istishfa. Qul a'udzu birabbil falaq kita wari istishfa. Dia tengok dalam dekno tak apa. Nah, tengok dalam muka 20 ni lah kita baca bila-bila tak apa. Boleh jadi boleh amal bila-bila muka 20 ni lah. Saya wari dekno tak wari sini dah. Padahal sepatut kena wari sini. Ni orang kata gaduh-gaduh kita buat ni dah. Ayah kita buat ada gaduh. Muka 20 ni, siapa ada surat dengan muka 20 ni, hadis Aisyah nombor 3 tu dah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila ahli keluarganya sakit, baginda tiupkan ke atas yang sakit itu dengan al-mu'awwidzat. Cara japi Nabi itu siu orang sakit itu dengan mu'awwidzat. Lah no, gapo mu'awwidzat? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Oh, boleh ditok mama belaka kok itu. Tak ada pelak gapo. Nah, Nabi pun tak ada syarat jadi tak bawa mom gitu begini. Tak ada menurut, tak ada duk kena duk bersirih pina. Alhamdulillah muja Nabi wa mudah-mudah. Nah, itu dia. Jadi boleh ditarik bawa mom ni Nabi ni, tak bawa mom Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Nah. Maka apabila baginda sakit, dia sendiri sakit. Sat ni kalau anak-anak dia, kalau pasang orang-orang suruh dia siuk lah tu. Nah. Nama kata tak pandai siuk ngaji dah di tok umar ni, tak leh tak dia umar pada ni. Orang okay, siuk selalu, cucu demen selalu dah tengok ni selalu tak ada apa dah. Anak demen, kita demen sendiri tak ada apa, dia tok umar selalu dah. Rasa serenak boleh turut Nabi sallallahu alaihi wasallam dah itu. Apabila baginda sakit, baginda membaca akan surah-surah al-muawwidzat itu, lalu ia meniupkan dirinya. Lahno ya tiup lahno cara tiup. Yaitu ni saya buh pula salah lagi. Baginda meniupkan ke dalam dua tapak tangannya. Ha, itu cara ya. Bukan siuk tubuh tak. Siuk dua tapak tangan. Baginda meniupkan ke dalam dua tapak tangannya. Lalu baginda menyapukan mukanya dan tubuhnya. Baca kepada Allah. Kalau tengok sini baca dulu. Pak Adih ni. Lepas tu bawa siuk. Bawa baca pak siuk. Lepas tu sapu muka. Sapu muka. Dari termin ke apa, sapu muka. Lepas tu tubuhnya, sapu tubuh. Nah, itu makna katanya, itulah perbuatan Nabi dalam hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Tak ada yang dicapai sikit abuk lah hadis tu, nak jadi cedera, tak ada macam hadis habis jangok hadis. Nah, itu. Maka tak kalau baginda bersangat atas sakit yang membawa wafatnya itu, Siti Aisyah kata ni orang juga ya hadis ni Siti Aisyah. Akulah yang membaca ke atasnya akan surah-surah muawwidzat itu. Nabi tak nak baca. Nabi tu lali tak nak baca. Jadi nak ayat katanya kita baca atas orang sakit supaya Nabi baca atas nak cucu dia sakit tadi. Nabi bila temu anak cucu sakit dia baca. Dia sapu dengan tangan. Banyak ke ulama dia kata Nabi siuk tu siuk ada. Baca siuk lah tapak angin. Lepas tu sapu orang sakit. Sapu. Apa orang sakit. Ha. Ada pun hak Nabi sendiri tu. Ya cirak Allah tu. Hak orang sakit tu. Ada setengah-setengah kata. Baca siuk. Yang gitu saja. Atau setengahnya baca siuk lah tapak angin. Ambil tapak angin sapu. Kok tak muka dia. Kok tak tangan dia. Kok tak dada dia. Apa. Cara japi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Bawa dia sakit berdoa. Siti Aisyah tolong baca. Baca tiga kul tadi. Dan aku menyapukan tubuh badannya dengan tangannya sendiri. Dia baca boh lah tapak tangan Nabi. Siuk lah tapak tangan Nabi. Dia pegang tapak tangan Nabi sapu. Muka Nabi sapu. Sebagai mengharapkan keberkatan dari tangannya yang mulia. Tapak tangan mulia pada tangan ia lagi Nabi. Lalu tu dia baca lah. Dia juga baca. Nabi tahu nak baca. Dia juga baca. Dia cakap, kan Nabi sakit berat. Tak kalau baginda bersangat teh sakit. Kan Nabi tak bersangat teh sakit. Ada apa? Wak? Nabi buat biasa. Itu dia. Baca ni untuk jaga dan untuk beribadat. Wiklik ke Allah Ta'ala. Beribadat kepada Allah. Jaga daripada keselamatan roh kita. Bukan tak mati. Mati Nabi mati. Baca ni pun mati. Tak ada apa buku mati. Mati apa-apa yang mati. Selalu dah. Ada kena kalut banyak buku mati. Ya siap-siap dah tu. Cuma bagi kita baca tu. Satunya kita boleh beribadat kepada Allah menurut Nabi. Satu sama lain sekali. Wasa hati ni bila kita boleh buat gapa kepada Nabi. Yang keduanya. Roh kita terkawal. Hak ni kita tengok tak nampak. Sebab roh tak mati. Kau mati body ni roh cabut ni. Jadi roh kita terkawal bila kita baca. Muawwidzat ni minta ta'wid daripada segala syaitan nak ganggu waktu nak mati nak gapo gitu. Sakit kita tidak tergoda sebab orang sakit ni lebih dekat dengan syaitan daripada orang segar. Syaitan nak mengusik orang lemuh, lebih banyak dah mengusik orang tak lemuh. Tapi itu kalau nak mengigar pelat-pelat, tak sakit yang mengigar tu. Ya syaitan ni, ya cari. Toh, kawai tak urak, dia cari. Nah, tu. Itulah kita kena banyakkan baca ni. Baca. Kuah-kuah duduk saja baca. Duduk tak kata hospital baca. Siapa? Nah, tu. Orang panggil. Saka nak turut Nabi SAW. Dengan jadi tok bomo diri sendiri. Tok bomo diri sendiri. Tok bomo anak cucu. Tok bomo orang lain. Tok bomo semua. Kita pergi baca. Kita mahu tak apa. Pasal ada banyak lagi. Atau kita kena ngaji bab bomo lah pula. Nanti lah. Kalau ni sekadar kata nak pakar. Kul huwallah ya baru. Apakah kul huwallah boleh jadi tok bomo dah setangga. Dan Nabi SAW dia kata tidak ada minta berlindung nak kum diri daripada bala bencana, tidak ada lebih molek daripada kum dengan kul huwallah hakul a'udzu bi falaq kul a'udzu binnas. Ada gilah mana-mana pun, duklah mana-mana pun, dan kita kum diri kita kotor dengan ni, insyaallah taala dia tidak masuk benda pelat-pelat. Lebih-lebih lagi kepada orang yang beramal dengan hak ni. Beramal semua pagi betul, pagi betul. Jarang nak temu. Dia tu dikacau oleh syaitan dan dikacau oleh benda-benda pelak-pelak. Na'udzubillah min dzalik. Ha kira tu. Nah, saya rasa boleh banyak dah kita daripada qul huwallah. Sebab qul huwallahu ahad kita tak ngaji lagi. Siapa makna apa? Lah ni kita baru duk ngaji kata kelebihan baru. Sebab kelebihan yang banyak ni lah kita duk kuasa nak kaji si dia widale. Nah, kalau kita tak ada kelebihan pun ayat Quran ni kita kena kaji dah. Tapi kebetulan ada kelebihan yang sangat banyak. Sapan ni 7 kelebihan yang kita wari. Nah, dan 7 ni ada hadis banyak. Saya wari hadis hak sahih-sahih ya. Hak tak sahih lagi, hak lembut-lembut hadis. Nah, itu banyak lagi. Nah, oleh itu maka marilah kita tengok sikit lagi kandungnya dia. Di antara kandungnya asas bagi suratul ikhlas ini ialah menyatakan bahawa Allah hanya ahad. So, esa, ahad ni mana tunggal. Yang merupakan sifat asas baginya. Sifat ahad nombor 1. Kalau kita ngaji biasanya dulu pun dia panggil wujud. Sifat wujud. Nah, sifat wujud. Nah, itu dia. La ilaha illallah. Ataupun soal lagi sifat wahdaniyah. Nah, sifat wahdaniyah. So, wahid. Nah, dan dia sebut ahad. Ahad ni lebih so pada wahid lagi. Nah, nanti kita ngaji siapa pia dia dah. Siapa pia kita ngaji makna ayat tu kita kaji. Dua, menyatakan bahwa Allah yang ahad atau so tu bersifat dengan as-samad. As-samad mana apa? Yaitu tumpuan segala makhluk. Makhluk hidup pun dia habis. Dia kata kat as-samad. Nah, as-samad ni makna tumpuan sekalian makhluk. 3, menyatakan bahawa Allahul Ahadus Samad itu mesti tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia bahasa ya lah. Lam yalid wa lam yulad. Tak beranak? Tak. Kalau beranak jadi 2 lah. Nah, kalau diperanak pun jadi 2. Sebab becek daripada hak nung. Ia tak kubik ahad. Nah, nanti kita ngaji siapa pihak ayat dia. Nah, ini kita royak sekelah. Ini sekelah ni. Nah, paknya menyatakan bahwa Allah yang bersifat dengan sifat-sifat tersebut di atas mesti tidak menyerupainya oleh sesuatu. Tuhan daya 3 sifat kubik 3-4 kala tu so tepat tumpuan segala-gala serta dengan tidak beranak dan tidak diperanakkan, makna kata tidak menyerupainya oleh sesuatu. Tidak. Ya nafi li orang. Bukan kata ya tak serupa dengan tiap-tiap sesuatu. Tidak. Tak ada menyerupainya oleh tiap-tiap sesuatu. Tak ada benda nak serupa dengan dia. Nak lawan ya tak boleh. Kalau ayat kata dia tak serupa dengan orang, apalah ya. Nampak tak? Nah, ninggak tak ada pia nak serupa dengan dia. Laisa kamislihi syai'un. Ataupun lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu perkara dalam dunia ni serupa dengan dia. Nah, la ilaha illallah. Tidak ada mana-mana satu surah Quran yang hanya menceritakan sifat-sifat Allah sahaja kecuali suratul ikhlas ni. Tak ada surah lain nak capa dengan sifat makhluk, sifat benda-benda, lahalangi, haga tu haga ni. Surah Qul Huwallahu Ahad ni ha Allah bulat-bulat. Nabi pun tak masuk. Ada lah surah 114 surah hak mengandungi sifat Tuhan 100% tak ada capur dengan sifat makhluk. Surah Qul Huwallahu Ahad. Ini kelebihan dia ni surah Qul Huwallahu Ahad. Nah, bahkan tidak disebutkan dua sifat Allah yang bernama Ahad dan As-Samad kecuali dalam suratul Ikhlas saja. Sifat hak bernama Ahad, sifat dalam nama As-Samad dalam surah lain sebuah Quran tak ada. Dalam surah Nisa dua ni. Sifat gedebat benar dua ni. Ahadun Samadun sangat gedebat. Dalam surah lain tak ada, surah Baqarah tak ada, semua surah tak ada. Sifat lain mari Al-Azizul Hakim dak dalam Quran. Alhamidul Alimul Hamid Al-Ra'ufur Rahim dak dalam Quran. Tapi dua ni warilah surah Qul Huwallah. Tak ada wari-wari lah surah lain. Itu rahsia. Itu rahsia lah surah ni. Nah, rahsia lah surah ni. Mudah-mudahan itulah dua rahsia. Itulah di antara rahsia kelebihannya yang sangat besar. Qul Huwallah kelebihan dia sangat besar. Kerana dia mengandungi sifat yang tak ada pada surah lain. Dan dia hanya cakap ha sifat Allah Ta'ala semata-mata tidak tidak sifat yang lain dan tidak ada campur yang buku lain-lain. Wallahu ta'ala alam. Itulah minggu ini kita dapat belajar. InsyaAllah kita sambung belajar pada minggu hadapan. InsyaAllah. Allahumma wafiq wal hadi ila sawi sabil. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.